السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan، الحمد لله، sebuah kenikmatan yang kita dapatkan pada sore hari ini atau pada malam hari ini, yaitu dibantu dan ditolongnya oleh Allah Azza wa Jalla kita semuanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada dan keringanan langkah untuk memenuhi dan menghadiri undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini semua bagi orang-orang yang beriman, mukmin dan mukminah, sebuah nikmat di atas nikmat yang harus disyukuri selalu. Karena tidak ada sekecil apapun kebahagiaan yang kita akan peroleh dalam hidup dunia ini kecuali harus melalui pintu ketaatan dan kebajikan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita tidak akan bisa memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan di alam barzakh sampai kepada kebahagiaan yang abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali harus melalui pintu ketaatan dan kebajikan. Orang-orang yang beriman kepada Allah sangat memahami akan ini semua. Kebahagiaan yang kita akan peroleh dalam hidup dunia ini tidak akan bisa dicapai dengan bermaksiat kepada Allah, tidak akan bisa diperoleh dengan jiwa dan raga yang penuh dengan kelalaian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berharap semoga pada malam hari ini menjadi sebuah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga sebagai sebuah tanda buah apa yang kita telah lakukan dari kebaikan. Karena termasuk dari tanda kebaikan yang dikerjakan dan dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, kebaikan itu melahirkan kebaikan yang berikutnya. Semoga kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan buah dari kebaikan yang kita telah kerjakan pada malam-malam yang telah lalu. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sesuai dengan tema yang sudah ditulis, bahwa pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan dahsyatnya azab di dalam kubur. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebelum menyentuh pembahasan terkait dengan perih dan pedihnya azab di dalam kubur, pertama kali yang perlu kita ketahui bahwa negeri yang kita pasti akan lalui ada tiga bentuknya. Pertama, disebut dengan darul dunia, negeri dunia, yang di dalam negeri dunia ini termasuk hidup di dalam perut ibu kita sendiri. Yang kedua, yang kita kenal dengan darul barzah, alam barzah. Dan yang ketiga adalah darul akhirah, negeri akhirat. Dari ketiga negeri ini, satu negeri Allah Azza wa Jalla tetapkan manusia sebagai tempat tinggalnya. Namun negeri ini merupakan lapangan usaha, lapangan pekerjaan, yang pada dua negeri berikutnya, negeri alam barzah dan alam akhirat, adalah dua negeri tempat memetik nilai dan hasil karya nyata kita di alam dunia. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan semua yang terkait dengan alam, ketiga alam ini, dengan sebuah ungkapan di dalam firman-Nya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan telah menciptakan kehidupan. Untuk kemudian memasuki alam akhirat harus melalui pintu alam barzah. Dan untuk memasuki alam barzah ini harus melalui sebuah kematian. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kematian untuk kemudian setiap orang yang telah berkarya di dunia ini melalui pintu kematian, dia akan bisa memperoleh, menilai-nilai, dan bisa memetik hasil karya nyatanya dalam kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan pula, dia Allah telah menciptakan kematian dan juga telah menciptakan kehidupan. Apa tujuannya Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan? Allah sebutkan di dalam ayat itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Azza wa Jalla menguji, agar Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah ujian di dalam hidup, siapa orang yang paling terbaik di dalam berkarya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan telah menciptakan kehidupan, agar siapa Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling terbaik berbuat dan berkarya. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini, Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan siapa yang paling terbanyak di antara kalian yang berbuat. Namun yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa yang paling terbaik di antara kalian yang berbuat. Jadi kehidupan alam dunia ini merupakan alam usaha, alam berbuat, alam berkarya nyata. Agar kita keluar dari dunia ini, keluar menjadi orang yang menyandang predikat terbaik di dalam berbuat, bukan terbanyak di dalam berbuat. Agar menjadi orang yang terbaik di dalam berkarya nyata, orang yang terbaik di dalam berupaya dan berusaha. Sebelum kita masuk kepada inti dari pembahasan kita, kita mencoba untuk mengingat kembali manakah dia usaha dan amal karya nyata yang terbaik di dalam hidup kita ini. Sudah kita sebutkan tadi, sampai ulama utamanya mengatakan alhamdulillah Allahu azza wa jalla tidak mengatakan yang terbaik, tetapi Allah hanya mengatakan yang terbaik. Siapakah yang terbaik di dalam berusaha? Siapakah yang terbaik di dalam berkarya nyata di dalam kehidupan dunia ini? Mari kita bertanya kepada ulama kita yang telah lewat, dan kita telah menemukan jawaban dari seorang alim besar yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, orang yang terbaik di dalam berusaha, di dalam berbuat, di dalam berkarya nyata di dunia ini adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Dua jenis, dua ciri orang yang terbaik di dalam berbuat, yang terbaik di dalam berkarya nyata. Akhlasuhu, kata beliau, orang yang paling ikhlas berkarya di dunia ini. Orang yang paling ikhlas berbuat. Maksudnya ikhlas itu bagaimana? Orang yang dia tidak berkarya dan berbuat, apakah karyanya itu di dalam mengisi jejak atau menjalankan ketaatan, atau karya nyatanya itu di dalam meninggalkan larangan-larangan, dia tidak lakukan dan tidak berbuat kecuali semata-mata mengharapkan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak membuka pintu ketaatan kecuali mengharapkan nilai dari Allah Jalla wa Ala. Dia tidak pernah melirik nilai yang akan diberikan oleh manusia. Dia tidak pernah kemudian mengharapkan posisi dan kedudukan yang akan diletakkan oleh manusia. Tidak pernah. Yang dia harapkan semata-mata adalah nilai dari Allah Azza wa Jalla di saat dia menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di saat dia berkarya nyata, ingin meninggalkan larangan-larangan, dia terdorong meninggalkan larangan bukan karena tidak adanya kesempatan. Dia meninggalkan larangan bukan karena tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Meninggalkan larangan bukan karena ada penekanan dari manusia, bukan karena ada rasa malu pada diri manusia, tetapi dia meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata ingin anugerah dari Allah. Dia tinggalkan ini karena Allah, bukan karena takut pada suaminya, bukan karena takut pada istrinya, bukan karena takut pada pimpinannya, bukan karena takut karena siapapun dari manusia ini yang mendorong dia untuk meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah dalam mewujudkan ketaatannya, semata-mata ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bahwa orang yang terbaik di dalam menyodorkan usahanya adalah orang yang paling terikhlas di kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, aswabuhu, orang yang paling tepat di dalam berbuat, orang yang paling tepat di dalam bekerja dan berusaha. Kalau kita punya pimpinan menyodorkan sebuah pekerjaan, saya yakin pada diri kita itu ada kemauan dan keinginan untuk mengejar kedekatan dengan pimpinan. Kedua, kita akan berusaha untuk mengerjakannya sesuai dengan perintah pimpinan. Kan begitu. Ini kalau kehidupan dunia. Sehingga oleh pimpinan Anda menjadi orang yang didekatkan. Kenapa? Karena Anda melaksanakan tugas tepat dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Demikian juga dalam upaya dan usaha kita. Bila kita ingin menjadi terbaik kembali kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita bekerja dan berbuat semata-mata mencari ridha Allah Azza wa Jalla, melaksanakan ketaatan karena mencari ridha Allah, meninggalkan larangan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, pelaksanaan ketaatan itu harus tepat barakallahu. Maksud tepatnya bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak menyisakan pintu ketaatan dan kebajikan kecuali Allah telah memberitahukan tata cara pelaksanaannya. Salat mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disisakan olehnya. Di saat kita berjalan membangun ibadah sholat kita sesuai dengan pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini artinya kita telah membangun ketaatan ini dengan tepat karena sesuai dengan aturannya. Maka demikian juga dalam semua pintu-pintu ketaatan sudah dilengkapi tata caranya barakallahu. Kita ingin berbakti kepada kedua orang tua sudah dilengkapkan oleh agama ini tata cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Bisa kita ingin berhubungan dengan Allah, menjaga hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah, sudah ada pemberitahuan langkah-langkah dan caranya. Di saat kita berhubungan dengan Allah dengan langkah-langkah dan cara yang sudah diajarkan, maka ini yang dimaksud dengan tepat dalam berkarya, tepat dalam berusaha. Jangan sampai kita balik. Di saat kita di hadapan tugas petinggi kita atau atasan kita, kita berusaha takut untuk dipecat dari kerjanya, takut untuk tidak diterima hasil karyanya, sehingga sesuai dengan ketentuan aturan yang dibuat oleh sang pimpinan. Tapi ketika kita berhadapan dengan Allah, membuka pintu-pintu ketaatan, ada adalah ikut-ikutan. Apa katanya adat istiadat, budaya kita, apa katanya perasaan kita, apa katanya pimpinan kita. Semuanya kita coba mendatangkan alasan. Di saat diberitahukan ini loh praktiknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tersinggung. Kita tidak mau mengambil tuntunan dan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebuah kesalahan yang fatal yang harus kita perbaiki, yang harus kita luruskan agar semua ketaatan kita itu berada pada jalur yang tepat. Masa sih Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agamanya lalu diberikan pilihan kepada manusia. Mau melaksanakan ketaatan sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan budaya, sesuai dengan agama Nusantara, sesuai dengan agama yang berlaku, ya yang berlangsung di negeri kita, misalkan dengan tanpa kita merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebuah kekeliruan yang harus kita perbaiki. cara tepat di dalam melaksanakan usaha untuk modal kembali kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai keluar koridor, jangan sampai keluar tuntunan, jangan sampai kebablasan. Kita pertahankan ajaran nenek moyang. Mana ajarannya? Sementara kita tanggalkan aturan yang baku, sempurna dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kepincangan yang sangat pada diri kita. Saya dan segenap saudaraku, muslimi dan muslimah. Kalau aturan yang dibikin oleh manusia, kita berusaha tepat melaksanakan. Namun bisa aturan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Banyak yang kita sodorkan alasan-alasan. Tidak sesuaikah dengan adat istiadat? Tidak sesuaikah dengan budaya kita? Tidak sesuai dengan agama Nusantara kita? Berbagai macam alasan. Ya Allah, kok terkait dengan keselamatan mau kembali kepada Allah? Kita memilih, memilih, memilih. Sementara bisa taat kepada sang tuan atau sang pimpinan kita, kita siap melaksanakan mulai dari huruf A sampai huruf Z. Ya Allah, berarti ini sebuah kemuliaan yang ada pada diri kita. Kita harus membedainya. Kalau kita berusaha dalam aturan manusia mencari poin per poin, satu, dua, pasal satu, pasal dua, kita cermati, kita teliti, terkait dengan aturan agama yang itu merupakan aturan keselamatan kita di akhirat kelak, di alam barzah pertama kali, tidak pernah kita cermat Allah, tidak pernah kita mau duduk mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini sebuah keterbelakangan bagi kita orang-orang Islam? Kalau orang-orang kafir, mereka bangga membawa kita Tauratnya ke gereja, membawa kita Injilnya ke gereja. Tetapi kita ini orang-orang Islam tidak punya kewibawaan dengan Al-Quran kita sendiri. Barakallahu fikum. Kalaupun kita melihatnya, tidak ada niatan untuk mengamankan, menyelamatkan, menaruhnya di tempat yang baik. Segenap saudaraku kaum muslimin, ini adalah sebuah kepincangan yang berakibat fatal. Apa fatalnya? Kejahatan menguasai kita. Kedua, orang-orang jahat menguasai kita. Orang-orang kafir menguasai kita. Dengan semua sistem-sistem kekafirannya mengikat hidup kita orang-orang Islam. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau berbuat ini, oh, melanggar hak asasi manusia. Ya Allah, bisa kedua orang tua ingin memberikan pendidikan pelajaran pada anaknya, anaknya nakal, butuh untuk kemudian dikasih pelajaran yang keras, jewerkah, dipukulkah. Tapi sekarang undang-undang buatan manusia menjadikan anak kita itu kurang ajar terhadap kita. Seorang anak akan bisa mempolisikan kedua orang tuanya. Seorang murid akan bisa membawa ke ranah hukum gurunya sendiri yang memberikan pelajaran pendidikan terhadap segenap saudara hukum. Orang mau paham pasal demi pasal aturan yang dibikin oleh manusia, tapi kita sebagai orang Islam tidak punya semangat untuk mengerti secara bersama aturan-aturan dalam usaha dan keselamatan kita di alam barzah dan kelak di sisi Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan yang abadi. Jadi dua, amalan yang terbaik, karya yang terbaik, usaha yang terbaik adalah usaha yang dilaksanakan semata-mata mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, apa yang kita kerjakan dari usaha itu tepat sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga semua aturan-aturan organisasi, semua aturan-aturan jamaah tidak boleh diangkat di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang harus kita jadikan patokan, yang harus menjadikan kita tetap di dalam beramal adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, amal yang tepat ini, amal yang terbaik inilah yang akan menjadi pembantu utama dan pertama di saat kita menghadap Allah seorang diri. Dikapani seorang diri masuk ke dalam keranjang seorang diri, bahkan masuk ke liang lahat seorang diri, maka yang akan menemani kita adalah hasil karya nyata kita yang terbaik yang sudah kita lakukan di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yadba'ul majhita salata, yang menyertai seorang majid itu adalah tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Dari ketiga penyerta keliang lahat ini, dua kembali ke dunia, kembali hartanya, kembali juga keluarganya, yang tersisa adalah amalnya. Inilah yang akan menjawab, inilah yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir yang disilahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fitnatul kubur. Fitnahnya kubur itu adalah pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Mari kita belajar mulai dari seorang muslim, muslimah, atau orang fasik, pelaku jahat atau kafir di saat dicabut ajalnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam pertama bercerita tentang seorang mukmin, orang yang beriman, dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Beliau mengatakan, wahai segenap sahabatku, berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur dan berlindunglah kalian dari azab kubur, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu beliau bercerita, sesungguhnya seorang mukmin apabila akan lepas dari kehidupan dunia, datang ajal menjemput, masuk ke pintu akhirat, turunlah malaikat dari langit. Tanazzalul malaikat, turun para malaikat dari langit dalam kondisi wajah-wajah mereka putih bersih, bagaikan wajah mereka itu matahari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama para malaikat ini kain kafan dari kain kafannya surga. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau yang meninggal dunia ini adalah orang yang beriman, turun malaikat dengan wajah yang serba putih, wajah mereka putihnya bagaikan sinar matahari terangnya. Bersama para malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain kafan dari kain kafan surga. Bersama mereka pula hunur, yaitu wewangian dari surga. Sampai para malaikat ini duduk, madzal basar, sebatas mata memandang, duduk di hadapan orang yang akan dijemput ajal. Didahului pertama kali dengan turunnya para malaikat. Sebelum malaikatul maut itu turun mencabut nyawa, bila orang yang meninggal dunia ini adalah orang yang baik, orang yang terbangun di dalam menyodorkan usaha di atas dunia, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, malaikat itu duduk di sekelilingnya, mudal basari, dengan batas mata memandang. Malaikat dari langit itu turun. Dalam kondisi demikian, datanglah malaikatul maut. Malaikatul maut datang, lalu kemudian duduk di atas kepalanya, di arah kepalanya. Lalu malaikatul maut mengatakan, wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju pengampunan dan ridha dari Rabb engkau. Malaikatul maut mengatakan, wahai jiwa, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju pengampunan dan menuju keridhaan Rabb engkau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarlah ruh itu bagikan air yang dituangkan dari mulutnya sendi mengalir begitu, lalu kemudian diambil oleh malaikatul maut. Apabila malaikatul maut itu telah mengambil ruh yang baik, para malaikat yang telah membawa kain kafan dari dalam surga tidak membiarkan sekejap mata berada di tangannya malaikatul maut, kecuali mereka mengambil ruh itu lalu meletakkannya di atas kain kafan yang bertaburan wewangian dari dalam surga. Ya Allah, cerita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang pencabutan ruh orang yang beriman kepada Allah. Lalu kemudian para malaikat itu membawa ruh ini di atas kain kafan, lalu kemudian naik menuju Allahu azza wa jalla. Tidaklah para malaikat membawa ruh di atas kain kafan dari dalam surga ini, melainkan semua malaikat yang berpapasan dengan ruh itu semuanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhihi ruhul thayyib, ruh siapa ini, ruh yang baik dan wangi sekali, ruh miliknya siapa? Para malaikat yang mengantar ruh yang baik ini mengatakan, ruhnya Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama yang terbaik dan terindah. Dari dulu ia dinamakan di dunia, sampai kemudian para malaikat itu berakhir di langit dunia, langit yang paling bawah. Mereka minta untuk dibukakan pintu lalu. Maka semua yang ada di langit yang pertama ikut membawa ruh yang baik tersebut untuk menuju langit yang kedua. Terus demikian penduduk langit yang ketiga terus membawa, ikut mengantar sampai kepada langit yang keempat, sampai kemudian menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Tulislah catatan-catatan hambaku ini di tempat yang paling tinggi, lalu kembalikanlah setelah itu ke bumi, ke dalam jasad. Di saat kemudian ruh itu sudah berada di alam barzah. Kenapa? Karena dari tanah aku menciptakannya, dan kepadanya aku akan kembalikan, dan darinya pula aku telah mengeluarkan. Ruhnya dikembalikan ke jasadnya di saat itu. Setelah dia berada di dalam lahat, di dalam kuburnya, dua malaikat datang, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fayujlisani, kedua malaikat itu mendudukkannya. Pernahkah kita terbayang kalau lubang yang sempit itu akan bisa mengeluarkan keajaiban? Kenapa? Karena ini adalah kehidupan alam barzah. Jangan diukur dengan kehidupan dunia. Kalau orang yang sudah dimasukkan, contoh di dalam gelas, lalu kemudian ditutup, tidak mungkin dia akan bisa bergerak dan berbuat apa-apa. Ini kehidupan dunia. Namun kehidupan alam barzah berbeda dengan kehidupan dunia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dua malaikat yang bertanya di dalam kubur mendudukkan jasad itu, lalu kemudian bertanya kepadanya, marrabbuka, siapa Rabbullah? Orang yang beriman ini menjawab, Rabbu adalah Allah. Kedua malaikat kembali bertanya, majinuk, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Keduanya kembali bertanya, siapakah orang yang pernah diutus ke tengah engkau? Dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu kemudian memanggil dari atas langit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa hambaku ini telah benar dan dia jujur. Bentangkan permadani dari dalam surga. Pakaikanlah hambaku ini pakaian dari dalam surga, dan bukakanlah buatnya pintu menuju surga. Ya Allah, sebuah keberuntungan bagi orang yang beriman bisa dia menuntut kehidupannya dalam kondisi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sempat amal yang telah dikerjakan di dunia ini, tidak ada yang diharapkan di dalam amalnya kecuali Allah Azza wa Jalla nilai darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya mengatakan, hambamu ini telah benar dengan jawabannya. Bentangkanlah permadaninya dari dalam surga. Berikan pakaian dari pakaian-pakaian surga, dan bukakan buatnya pintu menuju surga. Maka dari dalam surga, wewangian terus datang silih berganti. Lalu diluaskan kuburannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebatas mata memandang. Bagaimana sehingga kalau seseorang menikmati kebahagiaan itu dengan sendiri tentu kurang. Maka Rasulullah bercerita, datanglah seseorang menghampirinya dengan wajah-wajah yang paling terbaik. Lalu dia mencoba untuk bertanya, siapa engkau ini? Engkau datang dengan wajah kebaikan dan penuh ketenangan dan kegembiraan. Apa kata yang datang itu? Fayaqulu, dia berkata, abshir, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyenangkan engkau. Inilah dia hari-hari yang engkau telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya adalah amal soleh engkau. saya adalah amal kebaikan dan ketaatan yang engkau telah lakukan dan kerjakan di dunia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, inilah yang kita sebutkan di awal, bahwa amal yang terbaik yang kita persiapkan itu adalah amal yang dibangun semata-mata mencari ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua amal yang tepat sesuai dengan aturan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesendirian yang kita, dia datang untuk kemudian menemani kita. Dia datang dengan wajah yang sangat baik. Dia datang dengan wajah yang mendatangkan kebaikan. Itulah dia. Di saat dia mengatakan, saya adalah amal soleh. Itulah yang menemani dia dalam permadani amparan dari dalam surga, dengan wewangian dari dalam surga, dalam kondisi pintu terbuka menuju surga, ditemani oleh amalnya sendiri di dalam kubur. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, namun jikalau yang meninggal itu adalah penjahat, yang meninggal itu adalah orang yang jelek dan jahat, kafir kepada Allah Azza wa Jalla, Rasulullah berkata, turunlah malaikat yang wajah para malaikat ini adalah hitam kelam, dan membawa kain kafan yang sangat busuk dari dalam neraka. Lalu kemudian malaikatul maut datang mencabut nyawanya. Dia mengatakan, wahai ruh yang jahat, wahai ruh yang jelek, keluarlah engkau menuju kemurkaan Rabb engkau. Keluarlah engkau menuju marah Rabb engkau. Sampai kemudian para malaikat tidak membukakan pintu langit, dan kemudian dikembalikan ruh yang jahat kepada barakallahu fikum jasad tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, amal-amal jahatnya mendatangi dia, dihamparkan permadani busuk dari dalam neraka, mencium wangian yang busuk dari dalam neraka selama dia berada di alam kuburnya. Lalu kuburnya mengempit sampai kemudian berselang-seling tulang rusuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dari azab yang sangat dahsyat alam kubur. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat menuntut kehidupan ini dengan tutupan yang terbaik, husnul khatimah. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan belum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertatap muka dengan saudara saya kaum muslimin dan muslimat di rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada semua pengurus masjid. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berkesempatan untuk duduk mendengarkan cerita kehidupan alam barzakh dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.